Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat nabi, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang at-tasyahud al-akhir. Dikatakan bahwa tasyahud akhir apabila bilangan sholatnya 2 rakaat, maka tasyahud akhirnya dilakukan pada rakaat yang kedua. Jika rokaatnya 3 rokaat, maka tasyahud akhirnya pada rokaat yang ketiga. Dan apabila rokaatnya 4 rokaat, maka tasyahud akhirnya pada rokaat yang keempat. Nah, maka tasyahud akhir ini ada pada rokaat yang kedua, rokaat ketiga, dan rokaat keempat. Dan yang perlu kita ketahui yaitu kaifiyatul julus, tata cara duduk ketika tasyahud akhir. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa tasyahud awal duduknya dengan iftirosh, yakni orang yang sholat duduk di atas kaki kirinya, kemudian menegakkan kaki kanannya. Ini namanya iftirosh. Iftirosh dari kata firosh, yang artinya hamparan, yakni menghamparkan kaki kirinya untuk dijadikan tempat duduk. Nah, dan iftirosh juga dilakukan pada tasyahud akhir apabila sholat tersebut hanya mempunyai 1 tasyahud. Seperti sholat subuh. Sholat subuh, ya, pendapat yang rajih, ketika tahiyat, duduknya dengan iftirosh. Duduknya dengan iftirosh. Seperti rakaat pertama, seperti tasyahud awal. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail dan lain sebagainya, tasyahud akhirnya atau duduknya seperti tasyahud awal, yaitu dengan iftirosh. Adapun tawarruk, yakni duduk miring, itu dilakukan apabila sholatnya mempunyai dua tasyahud. Seperti sholat maghrib, ada dua tasyahudnya. Maka tasyahud akhirnya dengan tawarruk, agak miring ke kanan. Nah, juga sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ya, tasyahud akhirnya dengan tawarruk. Barakallahu fiik. Maka pada sholat subuh, seperti dalil yang sudah kita sampaikan di awal kajian dulu, duduknya dengan iftirosh. Wahada khilaf baina ahlil ilm, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Seandainya ada di antara kita yang berpegang atau berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan duduknya tawarruk, tidak mengapa, jangan dipersalahkan. Karena ini khilaf dalam masalah fiqhiyah, bukan khilaf di antara sunnah dan bid'ah. Sehingga kalau ada yang duduknya tawarruk, ada yang duduknya iftirosh, jangan dipersalahkan. Kalau mau bertanya, tanya dalilnya yang mana. Nah, supaya menjadi faedah, jangan kemudian kita menyalahkan dia. Barakallahu fikum. Qala al-hay'atul fi'liyah litasyahudil akhir, adapun keadaan duduk atau tata cara duduk tasyahud akhir, yaitu dengan tawarruk, ya, kecuali salat subuh yang mempunyai tasyahud hanya satu. Selainnya maka tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Catat, tawarruk atau duduk tawarruk mempunyai tiga sifat. Duduk tawarruk mempunyai tiga sifat, yang kesemuanya berdasarkan dengan dalil yang sahih. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, antajlisa 'alal ardi bi ilyataik. Duduk di atas lantai, ya, dengan atau duduk di atas sisi atau kedua sisi bokong ini. Nah, kemudian mengeluarkan kaki kirinya ke arah kanan di bawah betis kaki kanan, seperti yang ma'ruf kita lakukan biasa. Tansibu rijlakal yumna, kemudian menegakkan kaki yang kanan, jadi miring duduknya. Nah, wali ajlil farq baina tasyahudain al-awwal wasani. Duduk ini duduk tawarruk untuk membedakan antara tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Kalau tasyahud awal tegak, tasyahud yang kedua tawarruk, yaitu agak miring. Ini sifat yang pertama, ya, dikeluarkan kaki kiri ke sisi kanan, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Nah, kemudian sifat yang kedua, antafrush arijlaini sintain. Sifat yang kedua, dengan menghamparkan kedua kaki. Kalau sifat yang pertama, kaki kanannya tegak, ya. Sifat pertama, kaki kanannya tegak. Sifat yang kedua, kaki kanan dan kaki kiri sama-sama menghampar, sama-sama apa? Menghampar ke lantai, tidak tegak. Ya, seperti ini. Ya. Kakinya tidak tegak, kaki kanan tidak tegak. Nah, kemudian tukhrijuhuma min al-janibil ayman, dikeluarkan kaki kanan dan kaki kiri ke sisi kanan. Yakni la tansibul yumna, jangan tegakkan kaki kanannya. Berarti kaki kanannya sama seperti kaki kiri, menghampar, tidak ditegakkan. Ya. Kemudian wa takunu rijlul yusra tahta saqil yumna, dan kaki kirinya ada di bawah betis kaki kanan. Nah, duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, bagaimana? Kaki kanannya sama-sama kayak kaki kiri. Jangan ditegakkan. Seperti itu ya. Jelas ya? Ini sifat yang kedua. Kaki kiri dan kaki kanan sama. Tidak ada yang ditegakkan. Kalau sifat yang pertama, kaki kanannya ditegakkan. Kalau sifat yang kedua, kedua-duanya dihamparkan. Kaki kiri keluar dari bawah betis kaki kanan. Kaki kirinya keluar. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian sifat masih dan keluar dulu. Sifat yang ketiga sama seperti sifat yang kedua. Tetapi kaki kirinya di antara betis dan paha. Sudah benar belum? Sudah. Kaki kirinya di antara betis dan paha. Baik. Baik, lihat ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Nah, jadi sifat tawarruk ada tiga. Diruk tawarruk ada tiga sifat. Nah, sifat yang pertama seperti yang biasa kita lakukan. Sifat yang kedua, kaki kanan yang tadinya kita tegakkan pada sifat yang pertama dihamparkan. Dihamparkan. Dengan kaki kiri keluar dari bawah betis kanan. Nah, kemudian sifat yang ketiga sama seperti sifat yang kedua. Hanya saja kaki kiri yang tadi pada sifat yang kedua dikeluarkan dari bawah, kalau ini kaki kirinya dicepit. Dicepit di antara paha dan betis. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya adalah hadis Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Humaid, "Idza jalasa fi raf'atil akhirah." Apabila Rasul duduk pada rakaat yang terakhir, ini pada tasyahud terakhir, qaddama rijlahul yusra, mengedepankan atau mengeluarkan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki kanannya. Ini sifat yang pertama. Wa qa'ada ala maq'adai, ala maq'adatihi, dan duduk di atas tempat duduknya, ini di atas bokongnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Zubair, rawahu Muslim, dia katakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah." Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila duduk ketika salat, ja'ala qadamahul yusra baina fakhidhihi wa saqih. Menjadikan kaki kirinya di antara betis dan paha. Ini dicepit seperti sifat yang keberapa tadi? Sifat yang ketiga. Nah, barakallahu fiik. Qala fa hadhihi thalathu sifatin li tawarruk. Tadi tiga sifat untuk duduk tawarruk. Nah. Fa in qila, apabila dikatakan, wa hal ya'ti biha fi halin wahidah? Bolehkah melakukan tiga sifat tadi dalam satu keadaan? Naqul, kata Syekh, la, jangan. Jangan sekaligus dilakukan. Tasyahud akhir ganti-ganti duduknya. Sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, balik lagi. La. Tapi ya'ti bihadhihi marratan wa bihadhihi marratan. Terkadang duduk tasyahud akhirnya dengan sifat yang pertama. Mungkin pada sholat berikutnya tasyahud akhirnya dengan sifat yang kedua. Mungkin pada sholat berikutnya tasyahud akhirnya dengan sifat yang ketiga. Nah, qala idza waradatis sunnah ala wujuhin mutanawwi'atin fa'mal biha kullaha. Ya. Maka kalau ada dalilnya, lakukan terkadang yang ini dan terkadang yang itu. Jangan terpaku hanya dengan satu sifat. Begitu juga dengan doa-doa. Jangan terus ketika ruku subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, selalu itu. Dari kecil sampai tua taunya cuma itu. Ketika ada yang beramal dengan subuhun kudus. Nah. Ketika mendapatkan saudaranya membaca doa yang lain selain yang dia baca, subuhun kudus misalnya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, langsung dituduh ini sesat. Ini enggak sesuai dengan yang benar. Ya, padahal dia hanya taunya subhanarabbil azim saja. Barakallahu fik. Maka amalkan terkadang menggunakan satu doa, terkadang doa-doa yang lain. Dan itu kita telah dianggap ihya us sunnah, menghidupkan sunnah. Sehingga yang sunnah yang tadinya tidak diketahui, jadi diketahui, oh ternyata bacaan rukuk, bacaan sujud, bukan hanya itu saja. Ternyata ada doa-doa yang lain. Diamalkan oleh yang lain. Maka dianggap ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah yang telah banyak ditinggalkan atau tidak diketahui oleh kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Maka kalau seandainya kita mengajari kepada seseorang sunnah yang selama ini tersembunyi atau tidak diketahui, maka baginya pahala, ya, dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau dia kemudian mengajarkan kepada yang lain, dia pun akan mendapatkan pahala dari orang yang diajari. Terus sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Qala, adapun al-hayatul qawliyah li tasyahudil akhir, bacaan yang diucapkan ketika tasyahud akhir, yaitu yaqra at-tasyahud al-awwal, membaca doa yang dibaca ketika tasyahud awal. Tasyahud awal itu bacaannya hanya sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud awal. Kemudian bangkit, Allahu akbar, rakaat yang kedua. Adapun tasyahud atsani atau tasyahud yang kedua, setelah dia membaca doa tasyahud awal sampai asyhadu an la ilaha illallah tadi, ditambah dengan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Nah. Para ulama mengatakan bahwa shalawat ini hukumnya adalah rukun dalam salat, ya, yang dibaca pada tasyahud akhir. Maka kalau seandainya ketika duduk tasyahud akhir tidak membaca sholawat, tidak sah sholatnya. Ya, hati-hati. Ini membaca sholawat termasuk rukun. Membaca sholawat pada tasyahud akhir, ya, termasuk rukun. Maka kalau seseorang ketika sholat tidak membaca sholawat, dia telah menghilangkan satu rukun. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita baru baca tasyahud awal, imamnya sudah salam, lanjutkan. Lanjutkan saja, tidak mengapa. Tapi hendaknya dipercepat bacaannya. Dipercepat bacaannya. Nah, jadi teruskan saja, sekalipun imam sudah salam, karena terkadang ada imam yang cepat sekali. Kita baru asyhadu alla ilaha illallah, imam sudah salam. Lanjutkan, selesaikan, sempurnakan. Barakallahu fikum. Adapun maknanya, makna daripada salawat, yaitu kata Allahumma asluha ya Allah, tapi disingkat menjadi Allahumma, padahal hakikatnya adalah ya Allah. Nah, kita sedang meminta kepada Allah agar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Lalu apa yang membedakan antara solawatnya Allah dengan solawatnya malaikat? Kalau solawatnya malaikat, artinya Allahumma gfirlahu warhamhu. Allahumma sholli ala Muhammad yang terucap dari malaikat, artinya ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Kalau misalnya Allah bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apakah Allah maknanya ya Allah, ampunilah dan rahmatilah? Tidak, maknanya bukan doa. Kalau solawat itu Allah yang melakukan, artinya madah, pujian. Karena kalau Allah yang ampuni, siapa yang mengampuni? Allah sendiri yang mengampuni. Ya, maka kalau salawat itu dari Allah, artinya memuji hamba tersebut. Memuji hamba tersebut dan meminta agar, bukan meminta, karena Allah yang melakukan. Memuji hamba tersebut. Tapi kalau dari malaikat, malaikat bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada orang yang bersalawat, artinya mendoakan orang tersebut agar mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Nah, jadi harus dibedakan, karena terkadang menjadikan kebingungan. Malaikat, ya Allah ampunilah, rahmatilah dia, kata malaikat. Allah bersolawat, berarti Allah meminta agar mengampuni dia. Lah ke siapa mintanya? Allah sendiri yang mengampuni, Allah sendiri yang merahmati. Nah, jadi maknanya kalau dari malaikat memuji, tapi kalau malaikat yang bersolawat atau orang mukmin yang bersolawat kepada saudaranya, artinya meminta rahmat dan maghfirah untuk hamba tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad. Apakah kita termasuk di dalam salawat tersebut? Nah, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan aluhu al-mu'minun min qorobatih, yang dimaksud Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, maksudnya adalah orang-orang mukmin dari kerabat dekatnya Rasul, dari ahlul bait. Nah, berarti kita enggak termasuk. Ya, kita bukan ahlul bait Rasul. Wa qala ba'duhum, menurut ulama yang tadi, dan berkata sebagian, aluhu maksudnya adalah atba'uhu ala dini, yakni pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas agamanya. Berarti kalau yang dimaksud itu, kita pun termasuk di dalam salawat tersebut. Nah, wasahih, yang benar adalah kalimat alu yang artinya keluarga, in kurinat bil ittiba, kalau disandingkan dengan kalimat ittiba ya, wa man tabi'ahu misalnya gitu ya, fa ma'nahu al mu'mini min qorobatihi, maksudnya adalah orang-orang mukmin dari kerabatnya saja ya. Misal kalimatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala man tabi'ahu. Iya. Berarti kan di sini disebutkan Nabi Muhammad, keluarganya dan orang yang mengikutinya. Disandingkan dalam satu kalimat. Maka maknanya al di sini keluarganya. Kenapa? Karena kita juga disebut sebagai pengikutnya di kalimat setelahnya. Tapi kalau hanya disebut Allahumma shalli ala Muhammad saja tanpa disandingkan kalimat yang mengikutinya, maka orang-orang mukmin pun termasuk di dalam kata alun tersebut, kata keluarga. Jelas ya? Jadi kalau disandingkan dalam satu kalimat, ada alun, ada ittiba, atau ada yang mengikuti, maka alun yang dimaksud siapa? Keluarganya saja. Dan ittibanya atau muttabi'nya termasuk kita yang mengikuti agamanya. Namun apabila dalam satu kalimat hanya disebutkan Muhammad dan al keluarganya, maka al di sini maknanya keluarganya dan juga termasuk kita, orang-orang yang mengikuti beliau. Nah, jelas? Barakallahu. Jadi seperti kaidah yang kita sampaikan pada kajian malam beberapa waktu lalu. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau tergabung dalam satu kalimat, maka maknanya masing-masing. Alun keluarga ini punya makna sendiri, ya. Ittiba juga punya makna sendiri. Tapi kalau hanya satu yang disebut, alun misalnya, maka maknanya ijtama'a, tergabung. Maknanya adalah keluarganya dan juga kita termasuk kaum mukminin. Barakallahu fikum. Kemudian setelah membaca doa tasyahud awal dan tasyahud atsani tadi, dilanjutkan dengan at-ta'awudz, meminta perlindungan dari empat perkara. Nah, ini setelah innaka hamidum majid, dilanjutkan dengan baca Allahumma a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada azab jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah, ujian, kehidupan dan kematian. Ya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah keburukan masihid dajjal. Nah, bahkan sebagian ulama dari mazhab Imam Ahmad mewajibkan membaca ta'awudz ini ketika selesai membaca sholawat. Jadi harus. Ya. Sebagian pengikut Imam Ahmad mewajibkan membaca ta'awud dari empat perkara ini setelah membaca sholawat. Berarti kalau mewajibkan harus dibaca. Ya. Setelah innaka hamidum majid, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah. Bahkan salah satu tabi'in yaitu Tawus qala amara ibnahu bi i'adati sholati lima lam yata'awad min hadhil arba. Sampai-sampai saking ditekankannya membaca perlindungan dari yang empat ini, Imam Tawus meminta atau menyuruh putranya untuk mengulang sholat ketika tidak membaca doa perlindungan ini. Subhanallah. Kenapa? Karena betapa besarnya manfaat atau faedah ya daripada ta'awudz meminta perlindungan dari empat perkara ini. Min azabi jahannam, meminta perlindungan dari azab jahannam. Kita tahu bagaimana azab jahannam. Yang dikatakan dalam hadis, azab di jahannam itu 70 kali lipat daripada api yang paling panas yang ada di muka bumi. Kalau lahar, katanya lahar itu panasnya 1200. Wallahu alam apakah masih ada yang lebih panas daripada lahar. Dikali 70, berapa kali itu? Subhanallah, ini azab jahannam. Yang kalau seandainya seseorang ditempelkan atau diletakkan di kakinya bara dari jahannam, otaknya mendidih. Subhanallah. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Maka hendaknya kita jangan lepaskan doa ini. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam. Iya. Menangis kita di situ, meminta kita di situ. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua daripada azab jahannam ya dan billah. Kemudian wa min adzabil qabr, meminta perlindungan dari azab kubur. Nah, karena di alam kubur juga ada azab. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berjalan di antara dua kubur, ya, dalam hadis Abbas bin Abdul Muttalib, kata beliau, innahuma la yu'adzaban, kedua orang ini, penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka diazab bukan pada perkara yang susah untuk ditinggalkan. Jadi mereka melakukan perkara yang sebenarnya itu mudah untuk ditinggalkan. Am ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Kubur yang satu diazab disebabkan tidak istitar. Ada di antara ulama yang mengatakan tidak beristinja. Jadi habis buang air langsung dimasukkan, langsung pergi. Biasa kalau di terminal banyak orang-orang buang air di ban langsung tinggal pergi. Tidak istijmar, tidak istinja. Ini di antara ulama yang maksudkan dia menjadi sebab azab di kubur. Ada juga yang mengatakan la yastatir minal baul, yakni tidak menjauh dari pandangan manusia ketika buang air atau buang hajat. Ya, enggak punya rasa malu. Rasul kalau mau buang air menjauh dari keramaian, menjauh dari pandangan sahabat-sahabatnya. Maka kalau ada orang yang buang air di kerumunan orang atau disaksikan orang di pinggir jalan, nah, dikhawatirkan dia masuk ke dalam ancaman azabul qabr. Nah. Yang kedua, yamsi bin namimah. Suka mengadu domba. Datang ke rumah sebelah ini, oh ini Ummu Fulan, Abu Fulan bilang ke kamu begini, begini, begini. Datang ke rumah satunya lagi, oh ini Abu Fulan, Ummu Fulan bilang kalau kamu begini, begini. Akhirnya ribut dua orang ini. Yamsi bin namimah. Jalan ya kesana kemari dengan mengadu domba. Dengan tujuan untuk merusak. Merusak hubungan ukhuwah. Ya. Maka jangan sampai kita mengadu domba antara satu yang lainnya. Kalau misalnya kita mendengar ada Fulan membicarakan si Fulan, jangan kemudian disampaikan ke si Fulan, oh si Fulan bilang kamu ini begini, kamu begitu. Nanti si Fulan akan marah. Sudah tahan. Ya sudahlah, diadem-adem. Jangan kemudian dikompor-komporin. Ya, nantinya akan timbul ribut. Ya, akhirnya putus persaudaraan, putus ukhuwah. Barakallahu fik. Wa min fitnatil mahya, meminta perlindungan dari fitnah kehidupan. Asy-Syaikh Utsaimin mengatakan fitnah kehidupan itu hanya ada dua. fitnah kehidupan ada dua, yaitu meminta perlindungan agar jangan sampai kufur atas nikmat yang Allah berikan, dan jangan sampai tidak sabar atas musibah yang diberikan. Yang ada di dunia hanya ada dua, yang ada di dunia hanya ada dua, entah kebaikan atau keburukan, ya, kebaikan atau keburukan. Maka kita meminta perlindungan ini agar jangan sampai ketika mendapat musibah tidak sabar. Berarti kebalikannya, kita meminta perlindungan ini agar senantiasa sabar ketika diberikan musibah. Kemudian yang kedua, agar jangan sampai kufur nikmat, enggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kerjaannya ngeluh dengan ngeluh, bentar-bentar ngeluh, sebentar-sebentar ngeluh. Nah, maka yang diperintahkan apa? Bersyukur dengan nikmat apa adanya. Adanya tempe ya tempe, adanya telur ya telur, suaminya gajinya kecil ya diterima. Ya, ini namanya apa? Syukur. Berapapun nikmat yang Allah berikan kepada dia, sekecil apapun, kalau bersyukur akan menjadi tenang hati ini. Tapi seberapapun banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia, kalau gak disyukuri masih kurang terus. Gaji sebulan 7 juta, 10 juta. Tapi karena gak disyukuri, ngelihat sebelah punya mobil, pengen punya mobil. Ngelihat yang sebelah punya rumah bagus, pengen punya rumah. Akhirnya lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia saat ini. Gak ada syukurnya. Kufur terus bawaannya. Mengeluh, pengen apa yang dimiliki oleh saudaranya. Ya, maka kita meminta perlindungan dari fitnatul mahya ini agar jangan sampai kita kufur dengan nikmat, dan jangan sampai kita tidak sabar ketika mendapat musibah. Hanya ada dua. Sabar ketika mendapat musibah, dan syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kematian, yakni ketika sakaratul maut. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah agar ditetapkan iman kita ketika sakaratul maut. Syaitan, iblis, ya, dan bala tentaranya tidak akan pernah diam, tidak pernah berhenti daripada ingin menyesatkan hamba Allah. Akan terus sampai ajalnya belum mati, masih berusaha untuk dipalingkan dari agama Allah. Sebagaimana Abu Thalib di saat wafatnya tarik menarik antara Rasulullah dengan Abu Jahal. Kata Nabi Muhammad, "Qul la ilaha illallah, asyhadu bika indallahi yaumal qiyamah." Atau ahtajju bika yaumal qiyamah. Ucapkan kalimat syahadat, akan aku persaksikan ini di hadapan Allah pada hari kiamat. Tarik lagi sama Abu Jahal. Abu Jahal tak berlahap. Abu Jahal ya. Kata Abu Jahal, "Ataragabu amilati Abdul Muthalib, atau kamu benci meninggalkan agamanya Abdul Muthalib?" Bingung dia. Ini syaitan. Terus menerus dia. Maka hendaknya kita meminta perlindungan ini agar ketika sakarat terus ingat, ya Allah, ya Allah, aku di atas iman, asyhadu an la ilaha illallah. Terus mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai di akhir hayat Allah palingkan kepada kesyirikan atau kemaksiatan. Na'udzubillah. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Qala wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan daripada keburukan fitnah masiihid dajjal. Nah. Kemudian ketika faedah lain, ketika kita membaca doa tasyahud, ya, itu kita mata kita melihat ke jari telunjuk. Ya. Ketika membaca asyhadu at-tahiyatu mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah dan seterusnya, mata kita tidak melihat ke tempat sujud tetapi ke jari telunjuk. Nah, melihat ke jari telunjuk. Dan jari telunjuknya bagaimana? Bagaimana posisi tangan atau jari-jari ini, jari tangan kanan, yaitu dengan membuat cincin. Ya, menyatukan jari tengah dengan ibu jari sehingga membentuk seperti cincin. Jari apa namanya? Jari kelingking dan jari manis dilipat, kemudian jari tengah dan ibu jari disatukan. Membentuk seperti cincin, kemudian jari telunjuk mengarah ke depan. Barakallahu fikum. digerakkan atau tidak. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin, hadisnya ya bisa dijadikan hujah. Ya. Yani beliau berpendapat menggerakkan jari ketika duduk tasyahud. Tetapi tidak dari awal terus seperti ini, atau anak-anak main-main ya, menggerakkan jari puter-puter nah, sambil main-main. Ya, Allah musta'an. Yani menggerakkan jari tetapi tidak dari awal terus menerus, melainkan di saat doa saja. Misalnya, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, doa meminta keselamatan. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Allahumma sholli ala Muhammad, digerakkan ketika doa. Tapi Syekh Luqbil rahimahullah, beliau memandang bahwa hadisnya syadz, perawinya syadz. Syadz itu khilaf aktsarur rawi al-maqbulin, menyelisihi perawi-perawi yang diterima. Ada 12 sahabat yang meriwayatkan hadis, hanya ada satu yang menyelisihi. Ya. Yakni yang dengan riwayat menggerakkan jari. Beliau mengatakan namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah, sehingga beliau mengatakan tidak dijadikan hujjah karena hadisnya menyelisihi kebanyakan riwayat yang lain. Maka Syekh Muqbil memandang tidak menggerakkan jari. Adapun kalau misalnya ada yang menggerakkan jari, maka tidak perlu diingkari dengan keras, cukup disampaikan penjelasannya demikian, bahwa hadisnya begini dan begini, dia mengamalkan walhamdulillah, dan sekalipun dia tetap menggerakkan, ini bukan khilaf, bukan perselisihan antara sunnah dan bid'ah. Ini khilaf masalah furu'iyah, tidak sampai bukan khilaf yang tercela. Nah, karena ada khilaf, khilaful madmum, ya, ada khilaf yang terpuji dan khilaf yang tercela. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sifat salat Nabi kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan kajian berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.